السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وجعل ما نقوم به خالصا لوجهك الكريم. أما بعد. طيب الحمد لله. Ini merupakan majelis perdana dari penjelasan terhadap kitab Tuhfatus Saniyah Bisyarah Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah li Syekhi Syekhina Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Naam, dan sebagaimana yang sudah diantum ketahui, ini merupakan kitab yang kedua, ya, kitab yang kedua dari Syarah Al-Ajurramiyah yang kita pelajari, di mana di kelas 1 kita pakai Syarah Al-Kafawi. Kita pakai Syarah Al-Kafawi. Nah, adapun untuk kelas 2 ini saya milih untuk kitab At-Tuhfatus Saniyah, dikarenakan ibaratnya ya, ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangan dibandingkan Kafrawi. Kalau Kafrawi yang menonjol tentunya i'rab, ya. I'rab. Adapun dari sisi tafsil dan penjabaran, dari sisi pembawaan materi mungkin lebih sedikit teratur dan lebih tersistematis Tuhfatus Saniyah ini, ya, karena lebih taksimat beliau, taksimat enam beliau pertegas, kawaid beliau tekankan enam, sehingga itu menjadi hal yang baik bagi seorang pemula dalam mempelajari ilmu nahwu. Enam, tidak perlu panjang lebar, kita langsung masuk membacakan muqaddimah dari penulis rahimahullahu taala. 6. Afwan, saya tadi belum sempat ini. Ya. Habis. Kita bacakan dulu di sini sambil muqaddimah dari penulis rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala muqaddimatus syarih, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladzina astafa. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan dan keselamatan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Keselamatan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang terpilih. Nah, kata beliau, rahimahullahu ta'ala, hadha syarhun wadihul ibarati zahirul isyarah yani'us samarah danil qitafi kathirul as'ila wa tamrinat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini merupakan syarah yang memiliki ibarat yang wadihah, ibarat yang jelas, zahirul isyarah, isyaratnya juga jelas, yani'us samarah, buahnya juga mudah untuk dipetik, yakni bisa mudah untuk didapatkan, ya, danil kitof, ini mudah untuk dipetik buahnya, kathirul as'ila wa tamrinat, banyak pertanyaan, soal-soal berkenaan dengan materi dan tamrinat. Dan tamrinat, latihan-latihan. Nah. Tapi di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan mengenai sifat, ya, syarah beliau terhadap al-muqaddimah al-ajurramiyah, ya. Sifatnya baik ibarah maupun isyarah, isyarahnya itu wadih, zahir. Nah. Dan disertai dengan as'ilah untuk setiap materi yang beliau sampaikan, beliau sertakan as'ilah untuk ikhtibar pemahaman, kemudian tamrinat disertai dengan latihan-latihan untuk dikerjakan. 6. Qala qasadtu bihi az-zulfa ila Allah taala bi taysiri fahmil muqaddimatil ajurramiyah ala sigari thalabah. Saya memaksudkan, ya, tujuan saya menulis kitab ini adalah az-zulfa ila Allah, untuk mendapatkan kedekatan, semakin dekat dengan Allah taala dengan memberikan pemahaman kepada para sigari thullab terhadap kitab al-muqaddimah al-ajurramiyah. Lianna hal bab ila tafahumil arabiyyati allati hiya lughatu sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa lughatul kitabil aziz. Dikarenakan kitab ini, ya, liannaha, ha di sini zahirnya kembali kepada kitab ini, muqaddimah al-ajurramiyyah ini, karena kitab ini adalah pintu untuk memahami bahasa Arab yang merupakan bahasa dari Sayyid wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salawat Allah taala dan salamnya kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya, wa lughatul kitabil aziz, dan ini juga merupakan bahasa dari Al-Qur'anul Aziz. Wa arju an astahiqqa bihi ridallahi azza wajal fa huwa khairu ma as'a ilaihi, dan saya berharap agar saya berhak menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fa huwa khairu ma as'a ilaihi, karena ini merupakan sebaik amalan yang saya usahakan untuk meraih keriduan Allah taala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Naam, katabahu al-mu'taz billah billahi taala wahdahu Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Baik, penulis rahimahullahu taala Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala, ya, adalah seorang ulama masyhur. Beliau salah seorang ulama berkebangsaan Mesir, Azhari, ya, beliau rahimahullahu taala. Disebutkan biografi beliau secara ringkas, beliau rahimahullahu taala memiliki nama lengkap Muhammad Abdul Hamid. Ya, nama lengkap beliau Muhammad Abdul Hamid. Dan Muhyiddin ini zahirnya adalah lakab beliau, Muhyiddin. Namanya Muhammad Abdul Hamid. Ataukah mungkin ini nama beliau Muhammad Muhyiddin ibn Abdul Hamid. Ya, Allahu alam, karena Muhyiddin kadang ishtibah, ya, kadang nama, bisa jadi nama, karena kadang Muhyiddin ini atau kalimat-kalimat yang dinisbatkan kepada agama itu menjadi masyhur, dijadikan nama di kalangan orang-orang belakangan. Adapun di zaman dahulu, sifat-sifat yang disandarkan kepada ad-din itu biasanya merupakan laqab. Taqiyuddin, Majiduddin, Zainuddin, dan seterusnya. Tapi di zaman-zaman belakangan, banyak yang menjadikannya sebagai nama dari kalangan para ulama. Jadi ada kemungkinan ini nama beliau Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala, dan ini yang zahir kelihatannya. Ini yang zahir bahwa nama beliau Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Beliau lahir di kampung Kufrul Humam pada tahun 1318 Hijriah. 1318 Hijriah. 6. Yang bertepatan dengan 1900 Masehi. 1900 Masehi. Berarti masih seabad yang lalu, ya. Ya, seabad yang lalu kurang lebih. Baik. Adapun wafatnya beliau rahimahullahu taala, beliau rahimahullahu taala wafat pada bulan Zulhijjah tanggal 25 Zulhijjah tahun 1392. Pada tahun 1392 atau yang bertepatan dengan tahun 1972 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun 1392 Hijriah, yang bertepatan dengan 1972 Masehi. Jadi pada usia 72 tahun. 6. Ini Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Nah, dan kitab ini Tuhfatus Saniyah. Alhamdulillah kami riwayatkan kitab ini dari muridnya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, yakni Syekhuna Saleh Ibn Ali Al-Azhari rahimahullahu taala. Hafizahullahu taala. Masih ya. Saleh Ibn Ali Al-Azhari hafizahullahu taala. Nam yang merupakan murid langsung dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Nam. Taib, afwan, saya tidak terlalu banyak menyiapkan mukaddimat karena kitab ini saya kira masyhur ya, Tuhfatus Saniyah. Nah, kita langsung saja langsung masuk ke apa namanya? Mukaddimat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Nah. Insyaallah taala afwan karena ini qadarullah tadi ada terlambat. Insyaallah taala mudah-mudahan pertemuan berikutnya saya kita akan tambahkan ya beberapa hal yang penting diketahui berkenaan dengan kitab ini atau penulisnya. La basabi. Nah, kita langsung masuk qala rahimahullahu taala al-muqaddimat. Ta'riful nahwi mawdu'uhu samratuhu nisbatuhu wadhi'uhu hukmu syari'i fihi. Kata beliau dalam muqaddimat ini ada beberapa hal yang akan beliau bahas. Yang pertama ta'riful nahwi, definisi ilmu nahwu. Kemudian yang kedua maudhu, temanya. Kemudian yang ketiga samratuhu, buahnya. Nisbatuhu, nasabnya. Wadhi'uhu, siapa yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu. Dan hukmu syari'i fihi, yakni hukum syariat mempelajarinya. Ya, hukum syariat mempelajarinya. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala 1 2 3 4 5 6 menyebutkan 6 perkara yang penting diketahui oleh seorang thalibul ilm berkenaan dengan suatu disiplin ilmu. Dan sebenarnya ada 10 perkara yang wajib diketahui, ya. Ada 10 perkara yang selayaknya diketahui oleh seorang thalibul ilm ya dalam apa namanya? Dalam memahami suatu disiplin ilmu. Analim sah. Kampus. Baik, karena kita enggak punya ini ya. Gini aja ya. Afwan. Nah, kita modif saja. 6. Ada namanya mabadiul ulum. Ya, mabadi. Mabadi al ulum. 6. Mabadi al ulum. Ini kameranya kebalik ya. Saya lupa settingannya. Harus begini seharusnya. Enggak bahasa. Terbalik tulisannya kalau ini. Enggak bahasa. 6. Mabadi'ul ulum ini dasar-dasar ilmu. Ini penting untuk diketahui, mabadi'ul ilmi, mabadi'ul ulum. Dikarenakan banyak orang-orang yang mempelajari atau mempelajari suatu disiplin ilmu, tapi banyak yang berhenti di tengah jalan. Banyak yang berhenti di tengah jalan. Ataukah dia sebenarnya tidak tahu apa yang saya pelajari dalam apa namanya? Apa yang saya pelajari dalam ilmu ini. Ya, selayaknya bagi seorang thalibul ilm, sebelum dia mulai menuntut suatu ilmu, dia misalnya dipanggil, "Ayo kita belajar ilmu ini." Sebelum dia mengiyakan, dia harus cari tahu dulu, ini ilmu apa yang dibahas, tentang apa? Apa definisi ilmu ini? Supaya dia punya gambaran ke depan, oh ilmu ini temanya seperti ini, cocok nggak dengan saya, cocok nggak dengan level saya, cocok nggak dengan waktu yang saya miliki, keterbatasan waktu yang saya miliki, cocok nggak? Iya. Oh nggak sih, oh, alhamdulillah kalau begitu. Saya kira terbalik, saya di sini terbalik masalahnya. Nggak sih ya, baik, alhamdulillah. Baik. Jadi apa namanya, terkadang seorang karena semangat-semangat saja, oh ini ilmu agama, yuk kita belajar ya. Setelah belajar berapa lama berhenti, kenapa? Oh ternyata begini isinya, saya nggak bisa ngikutin, belum sampai level saya di sini. Atau oh ternyata ini butuh makan waktu dan waktu saya terbatas ya, tidak bisa mempelajari ilmu yang butuh fokus seperti ini. Oh ternyata apa namanya, ilmu yang seperti ini ternyata cuman apa namanya tidak membutuhkan banyak waktu. Maka karena ilmu ini tidak butuh makan waktu, saya jangan lama-lama juga di situ. Jangan sampai habis umur mempelajari ilmu itu tok. Padahal dia hanyalah ilmu wasail. Ini penting untuk mengetahui. Jelas sampai sini? Jadi ya tahu, kalau kita mau kenalan dengan orang ya kita harus tahu tentang dirinya. Iya. Kita mau akrab dengan seorang kita harus tahu orangnya bagaimana sebelum mengenal dirinya lebih jauh. Maka ilmu juga seperti itu. Semua disiplin ilmu, bukan hanya ilmu dunia, bukan hanya ilmu agama, semua ilmu dunia itu ada apa namanya? Mabadi al-ulum. Kalau bahasa umumnya sekarang apa namanya? Filsafat ilmu. Iya. Dari ontologinya, aksiologinya. 6. Jelas ya? 6. Jadi kita harus mengenal ilmu yang harus kita ketahui. Karena banyak orang yang menghabiskan umur, misalnya nanti kita akan sebutkan bahwa ilmu nahwu adalah ilmu wasilah. Apa itu ilmu wasilah? Dia adalah sarana menuju kepada ilmu maqasid. Karena dia wasilah, ya jangan habiskan umurmu di situ. Kenapa? Karena dia wasilah, yang kamu harus tuntut adalah yang maqasid. Nahwu itu wasilah. Ya. Kalau kita tahu mana wasilah, mana maqasid, kita punya prioritas namanya. Ya kan begitu ya. Kemudian kalau kita mengetahui oh maudhu'nya ilmu ini adalah ini. Misalnya buka daurah misalnya materi tentang ilmu apa namanya? Daurah sebulan penuh mempelajari ilmu masalan balaghah. Ya, ilmu apa? Balaghah. Atau daurah sebulan daurah sebulan penuh misalnya ilmu enam yang sifatnya ilmu arud, membuat syair. Ya, oh tentang agama ngikut. Ya, kan begitu. Akhirnya apa? Enggak selesai. Saya kenapa dia enggak mengetahui? Ternyata untuk mempelajari ilmu itu harus butuh ilmu nahwu dulu. Ya, dia nisbatnya kepada ilmu lain ada. Itu pentingnya mengetahui nasab sebuah ilmu. Dia hubungannya kemana ilmu itu? Apakah ilmu ini harus dipelajari dulu ilmu lain sebelum dia, atau dia dulu dipelajari baru ilmu yang lain? Itu kan nasab namanya. Yang mana lebih dahulu, yang mana belakangan. Maka ini penting mabadi al-ulum bagi seorang talibul ilm untuk mengetahuinya. Nah, mabadi al-ulum ada 10. Dikumpulkan oleh siapa? Muhammad ibn Ali As-Subban rahimahullahu ta'ala. Ya, dikatakan ya, inna mabadi al-ulumi asyara. Inna mabadi al-ulumi, atau ada yang mengatakan inna mabadi kulli fannin la ba'as. Ini di dua riwayat. Iya, dua riwayat. Kita pakai yang ini saja. Inna mabadi kulli fannin asyarah. 6. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Wa fadluhu. Wa nisbatun. Wal wadi'. Alismu walismu listimdadu hukmu syari'. Hukmu syari'. Wa masailu wal ba'du bil ba' diktafa wa man dara al jami'a hadza syarafa. 6. Ini apa namanya, terkumpul dalam 3 bait syair. Jadi sebelum belajar mustalah, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu apapun itu, ya, ilmu tauhid, bahkan ilmu tauhid punya mabadi al-ulum. Ya, ilmu tauhid, ilmu tajwid, ya. Semua disiplin ilmu yang kita pelajari itu memiliki mabadi, dasar-dasar. ya, ontologinya, epistemologinya, aksiologinya. Nah, ada tiga, ya, dikatakan inna mabadi akulli fannin asyarah. Sesungguhnya mabadi, dasar-dasar setiap ilmu itu ada 10. Sesungguhnya dasar-dasar untuk mengenal setiap ilmu, kullu fan, setiap fan itu ada 10. Nah, siapa yang pakai buku ini? Ada buku ini? Nah, di footnote-nya ada. Tidak bahas, karena kita baca syarah, tidak bahas. Saya enggak tahu kalau yang lain. Ya. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sesungguhnya dasar-dasar setiap ilmu itu ada 10. Yang pertama, al-haddu. Al-haddu wal-mawdu'u summa samarah. Al-haddu wal-mawdu'u summa samarah. Al-haddu, definisi. Wal-mawdu'u, pembahasannya, tema pembahasan. Summa samarah, kemudian buah mempelajarinya. Berikutnya, wafadluhu wanisbatun walwadi' wafadluhu wanisbatun walwadi' walismul istimdadu hukmu syari' walismul istimdadu hukmu syari' wamasailu walba'du bilba'di iktafa waman darul jami'ah hazas syarafa. Cuman di sini cetakannya jelek, kayaknya ada yang hilang. Hah? Semua apa di atas juga apa bil ba'di iktafa masailu wa masailu bil ba'di ya wal ba'd wal ba'd bil ba'di iktafa gitu ya, iktafanya hilang juga kan. Nah, ini kurang bagus ini. Awas. Naam, ini disebutkan dalam Hasyiah As-Sobban rahimahullahu taala. Naam. Ini definisi 10 perkara yang harus diketahui berkenaan dengan ilmu. Ya. Yang pertama, sesungguhnya mabadi, dasar-dasar setiap ilmu ada 10. Yang pertama al-haddu, definisi. Apa itu had, definisi? Yang kedua maudhu, temanya. Tema umumnya, pembahasannya. Yang ketiga buahnya, samarah. Yang keempat fadluhu, keutamaannya. Yang kelima nasab ilmu tersebut kemana. Yang keenam siapa yang meletakkannya pertama kali, wal-wadi. Yang ketujuh walismu, apa nama dari disiplin ilmu itu. Yang kedelapan al-istimdad, referensi ilmu itu dari mana, dari mana sumber apa namanya masail di dalamnya. Kemudian yang kesembilan hukum syari, apa hukum syariat mempelajarinya, apa hukum mempelajari ilmunya, ya. Dan yang terakhir 10, apa saja masailnya. Masail itu ya abwab yang dibahas di dalamnya. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian ulama ada yang hanya mencukupkan iktafa dengan menyebutkan sebagiannya. Seperti di sini Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, beliau hanya menyebutkan berapa? 1 2 3 4 5 6. Hanya menyebutkan 6. Jelas ya? Ya, wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian hanya menyebutkan yang sebagian saja. Wa man darul jami'ah haza syarafa. Dan siapa yang mengetahui kesepuluhnya, maka dia mendapatkan apa? Memperoleh kemuliaan. Baik. Nah, ini pembahasan kita para hari ini mengenai mabadi' dari ilmu nahwu. Mabadi' dari ilmu nahwu. Baik. Qala rahimahullahu taala, yang pertama kata beliau at-ta'rif. Berarti apa ini ta'rif? Apa ini maksud dari 10 ini ta'rif? Al-had. Ya. Ta'rif itu ada dua bentuk, ada al-had, ada ar-rasm. Ya. Ada al-had dan ada ar-rasm. Naam. Yang dimaksud dengan at-ta'rif di sini, ya, yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala adalah al-haddu. Definisi. Qala rahimahullahu taala at-ta'rif. Kalimatu nahwi atau nahmu tutlaqu fil lughatil arabiyyah ala iddati ma'ani. Ada beberapa apa namanya? Bentuk. Ala iddati ma'ani. Ma'anin. Naam, ma'anin tanwin ya. Minha al-jihah. Makna yang pertama dari nahwu secara bahasa adalah al-jihah. Ma'na jihah? Arah. Taqul zahabtu nahwa fulan ay jihatahu. Zahabtu nahwa fulan yani zahabtu jihata fulan. Saya pergi menuju ke fulan. Nah. Nah di sini nahwa di sini berkedudukan sebagai apa? Sebagai zorof, zorof makan, ya kan? Makanya mansub nahwa, ya zahab itu nahwa, nahwa fulan. Karena dia bermakna al-jihah dan jihah itu zorof. Taib. Wa minha makna yang kedua dari kata nahwu adalah asybuhu wal misl. Mirip, serupa. Taqulu Muhammadun nahwu Aliin. Muhammad seperti Ali. Ai syibhuhu wa misluhu. Ya, syibhuhu wa misluhu. Taib. Ini ma'ani an-nahwu secara lughatan. Afwan sudah ya. Kembali dulu. Maka secara lughatan disebutkan di sini oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ada dua makna. Yang pertama makna al-jihah dan yang kedua adalah makna apa? Hah? Bermana? Asy-syibh atau al-misl. Kemudian makna yang lain, ya, makna yang lain untuk kata nahwu secara bahasa juga bermakna al-qasdu. Juga bermakna al-qasdu. 6. Ya, ini bermakna maksud. Ini makna yang ketiga. Kemudian makna yang keempat adalah al-miqdar. Ya, al-miqdar. Misalnya saya katakan qara'tul kitab nahwa 20 safha. Saya membaca buku sekitar 20 halaman. Taib, nahwa ya bermakna apa? Al-miqdar, bermakna ukuran, takaran. Nah, ini di antara ma'ani dari apa namanya? Nahwu secara bahasa. Nah, selain dari apa yang disebutkan di sini oleh beliau al-jihah dan al-misal juga bermakna al-qasdu, ya, juga bisa bermakna apa? Al-miqdar. Juga bisa bermakna al-miqdar. Taib. Kemudian nahwu juga bisa bermakna qism secara bahasa. Qismun, apa qismun? Bahagian. Nah, ini juga makna lughah secara bahasa dari kata nahwu. Jadi secara umum ada 6. Ada 6 makna nahwu secara bahasa. Yang pertama yang disebutkan di sini al-jihah. Makna yang kedua adalah asy-syibh atau al-misl. Makna yang ketiga adalah al-qasd. Ya, qasdu. Yang keempat adalah al-miqdar. Ya. Yang kelima adalah apa? Qism. Ya. Dan yang keenam juga bermakna ba'd, bisa bermakna ba'd, sebagian. Juga bermakna ba'd. Baik. Ini ma'ani nahwu secara bahasa. Summa qala rahimahullahu ta'ala wa tutlaqu kalimatu nahwi fil istilahil ulama ala al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamul ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha minal i'rabi wal bina' wa ma yatba'u dhalik. Naam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwa nahwu secara istilah adalah kita jelaskan dulu maknanya baru kita terangkan apa hal penting dalam masalah ini. Kata beliau secara istilah nahwu adalah ilmu yang berisi kawaid, berisi kaidah yang dengan kaidah ini bisa diketahui hukum akhir kalimat dalam bahasa Arab ketika dia sudah murakkab dengan yang lain, sudah fi hali tarkibiha minal irab wal bina wa ma yatba'u dhalik. Baik. Sebelumnya simpelnya saja. Simpelnya ilmu nahwu secara istilah adalah ilmu yang berisi kaidah ya untuk mengetahui apa? Ahwal awakhiril kalimat. Ya, untuk mengetahui kondisi terakhir ataupun harokat terakhir suatu kata. Itu ilmu nahwu. Perhatikan para ulama rahimahumullahu taala ketika mereka mendefinisikan suatu kata, suatu istilah dalam disiplin ilmu mereka, sebelum mereka menyebutkan makna secara istilah, itu pasti mereka sebutkan dulu makna secara apa? Secara makna, secara afwan, secara lughatan, bahasa. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kalau ada yang bertanya, untuk apa sih disebutkan di kitab-kitab makna secara bahasa, istilah apapun itu, ketika disyarah dijelaskan pasti lughatan ini, istilahan ini. Mengapa perlu ada dua sudut pandang? Kenapa harus ada definisi secara lughatan? Kenapa enggak langsung istilahan? Kan itu yang kita butuhkan. Ya kan? Itu yang kita butuhkan. Kenapa enggak langsung istilahan? Perlu difahami bahwa para ulama mendatangkan makna suatu kata, suatu istilah secara lughatan sebelum mendatangkannya secara istilahan adalah untuk menjelaskan korelasi antara makna lughatan dengan makna istilahan. Apa hubungannya? Maksudnya begini. Para ulama, ya, ketika mereka ingin membahasakan, nih ada kalimat panjang lebar, kita mau berikan istilah, misalnya gerakan kita dari takbir sampai salam, apa ya namanya? Paham sampai sini? Apa namanya misalnya? Anggaplah misalnya namanya sholat. Mereka menamakan untuk gerakan seperti ini dari takbir sampai salam dinamakan apa? Sholat. Nah, kenapa mereka pilih sholat? Kenapa memilih sholat? Ini tentunya dari penamaan syariat ya, tapi kita mau jelaskan. Tentunya kan penamaan salat dari syariat. Cuman para ulama menjadikan itu mendefinisikan salat secara istilah. Ya. Mengapa? Karena salat berasal dari kata apa? Secara bahasa bermakna apa? Doa. Dan dalam salat ada doa. Maka mereka menjadikan salat yang asalnya bermakna secara bahasa bermakna doa dijadikan untuk apa? Dijadikan sebagai istilah untuk gerakan-gerakan yang masyhur yang kita ketahui biasa salat. Jadi begini, para ulama itu ketika mereka memilih istilah, tidak langsung asal pilih, kita mau namakan apa ini ya? Langsung sini? Kita mau namakan apa ini? Ayo kita sepakat, kita mau namakan apa ini? Mereka tidak sembarangan memilih kata. Mereka mencari dulu kata-kata dalam apa namanya, ma'ajim bahasa Arab, itu kalau di zaman belakangan, di zaman dahulu kan tentunya mereka apa namanya, ahlul Arabiyah. Mereka mencari kata-kata yang secara bahasa memiliki makna yang sama atau yang mirip dengan makna secara istilah yang mereka inginkan. Jelas sampai sini? Iya. Mereka mencari makna secara bahasa, jelas sampai sini, yang memiliki hubungan dengan apa? Dengan makna secara istilah yang mereka inginkan. Contoh misalnya tajwid. Kenapa ulama menamakan itu ilmu tajwid? Kenapa dikatakan idgham? Kenapa dikatakan qalb? Kenapa dikatakan apa namanya, istilah-istilah tajwid yang lain? Jelas sampai sini? Dalam mustalah, mengapa mereka mengatakan hadith hasan? Kenapa namanya hadith hasan? Kenapa tidak nama hadis apa begitu? Paham sampai sini ya? Iya. Ketika mereka mengatakan ini hadis mungkar, kenapa mereka pilih kata mungkar? Untuk sebagai istilah untuk hal makna yang mereka inginkan. Karena mereka mencari kata secara bahasa yang memiliki benang merah hubungan dengan apa? Makna secara istilah. Sehingga kalau kita pahami kata tersebut secara lughatan, maka itu sangat membantu kita untuk memahami kata itu secara apa? Istilahan. Karena pasti ada hubungannya, tidak mungkin tidak. Jelas sampai sini ya? Ilmu tajwid. Kenapa tajwid kan memperbaiki bacaan Quran? Oh, mereka mengambil dari sisi bahasa apa yang mirip? Mereka mengatakan dari kata jauh itu tajwidan, memperbaiki. Jauh ada secara bahasa kan apa? Memperbaiki al-itqan, al-ihsan dan seterusnya, memperbaiki. Jelas sampai sini? Kemudian diambillah itu untuk nama ilmu tajwid secara istilahan. Apa hubungannya? Sama-sama memperbaiki. Sama-sama maknanya apa? Memperbaiki. Kalau kita pahami makna tajwid lughatan, itu akan membantu kita memahami tajwid secara istilahan. Semua seperti itu. Mustalahul hadis, apa hadis secara lughatan? Hadis secara istilah. Kenapa hadis ucapan Nabi SAW dikatakan hadis? Kenapa? Karena hadis secara bahasa, jelas sampai sini, sesuatu yang baru, ya, yang sesuatu yang baru. Setiap ucapan dikatakan hadis, karena apa? Baru diucapkan. Nah, dan demikian seterusnya. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa para ulama tidak asal memilih suatu istilah dalam memberikan nama pada suatu disiplin ilmu ataukah istilah-istilah tertentu dalam disiplin ilmu, kecuali mereka apa makna itu memiliki hubungan dari sisi bahasa. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita lihat ilmu nahwu. Apa ilmu nahwu? Ilmu nahwu secara istilah apa? Ilmu yang berisi kaidah yang dengan kaidah ini kita bisa mengetahui apa? Harokat terakhir suatu kata. Pertanyaannya simpel. Nahwu secara bahasa mana yang cocok yang punya hubungan dengan nahwu secara istilah ini? Karena itu pasti ada apa? itu yang menjadi asal semuanya, bukan hanya dalam nama disiplin ilmu, tapi semua mustalahat di dalam disiplin ilmu itu pasti ada hubungannya apa? Secara bahasa. Jadi pertanyaan saya, setelah kita mengetahui definisi ilmu nahwu ini secara umum yang saya gambarkan, bahwa ilmu nahwu adalah ilmu yang berisi kaidah yang dengannya kita bisa mengetahui harakat terakhir suatu kata, kira-kira dari nama makna nahwu yang disebutkan tadi secara bahasa, yang mana yang punya benang merah dengan definisi secara istilah? Nah, dari nama makna tadi, al-jiha, al-misal, al-qas, ya, al-miqdar, al-qism, al-ba'd. Kira-kira yang mana punya hubungan dengan makna secara istilah? Soalnya mafhum? Baik. Karena asalnya harus seperti itu. Ya, sampai sini? 6. Sudah, ada. Al-qasdu? Apa maksud? Maksud. Dari mana hubungannya dengan secara istilah? Tidak ada maksud di situ. Al-jihah? Arah? Kenapa arah? Dari sisi mana nahwu secara istilah ada arahnya? Dari sisi 6. Type jawab, kata para ulama, enggak ada hubungannya. Kata para ulama tidak ada hubungannya. Ini apa namanya, bisa dibilang taraif, keunikan nama nahwu ini. Ini bisa dikatakan satu-satunya disiplin ilmu dalam Islam yang namanya secara lugatan tidak ada hubungan, apa namanya secara istilahan tidak ada hubungannya dengan maknanya secara lugatan. Kalau begitu, dari mana mereka mengambil nama untuk menjadikan ini ilmu, memberikan nama ilmu nahwu? Mereka mengatakan, nanti akan kita terangkan juga kisahnya, ini penamaan diambil dari penamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Jadi bukan penamaan ya, jadi diriwayatkan ya, bahwasanya ketika sudah terjadi pergeseran bahasa, sudah banyak masuk al-alhan di tengah-tengah kaum muslimin, dikarenakan minimnya pengetahuan terhadap bahasa Arab dan juga karena sudah bercampur dengan masyarakat ajam yang masuk ke dalam Islam ya, sudah mulai tersebar al-han, lahan dalam berbahasa Arab. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pernah memanggil Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala, di mana sebelum itu beliau sudah menulis, Ali bin Abi Thalib sudah menulis ya. Hah? Oh, afwan. Iya. Nah, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sebelum itu sudah menulis al-kalam ya, al-kalam al-lafdhu al-murakkab al-mufidul wada' wa aqsamuhu thalathah ism fi'il harf gitu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sudah tulis seperti itu. Kemudian apa, ketika Abu Aswad Ad-Du'ali datang, beliau pun berkata kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, unhu ala hadha an-nahwa, ala hadha an-nahwi, unhu ala hadha an-nahwi, yani kamu buat kaidah bahasa Arab seperti ini. Nahwu seperti apa, bermakna apa nahwu di situ? Ucapan nahwu pada kalimat Ali bin Abi Thalib bermakna misal, unhu ala hadha an-nahwi ya, unhu yani apa? Al-qasd, yani kamu kerjakan ini, kamu lakukan ini ya, seperti ini, kamu buat kaidah nahwu seperti yang saya tuliskan itu. Jelas ya? Maka penamaan ilmu nahwu secara istilahan, kenapa diambil nahwu ya, kenapa ilmu ini dinamakan ilmu nahwu padahal secara bahasa enggak ada hubungannya, itu kata para ulama untuk menghormati ya percakapan Ali bin Abi Thalib dengan Abu Aswad Ad-Du'ali, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pertama mengucapkan apa kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, unhu ala hadzan nahwi. Maka mereka pun mengambil kata nahwu ini dan menjadikannya sebagai nama untuk disiplin ilmu ini. Walaupun sekali lagi tidak ada hubungannya secara bahasa. Ini keunikan ilmu ini. Nah, seperti ini, disiplin ilmu yang lain pasti ada hubungannya. Iya kan? Akidah. Kenapa dinamakan akidah secara ilmu tauhid, ilmu akidah? Kenapa? Karena secara bahasa punya hubungan. Jelas sampai sini ya? Nah, ini yang berkenaan dengan makna secara bahasa dan istilah yang penting untuk diperhatikan. Baik. Kita lihat kembali qal rahimahullahu taala secara lugat, secara istilahan, kata beliau, wa tutlaqu kalimatu nahwi fi istilahil ulama, ya, di istilah para ulama adalah al ilmu bil qawaid. Ini perhatikan, karena saya anggap antum semua tentunya sudah belajar ini ya, yang lain ketika para ulama mendefinisikan suatu disiplin ilmu, ya, al-ilm. Ini sudah. Tadi yang bagus. Ketika para ulama mendefinisikan apa itu suatu disiplin ilmu, ya, apa itu ilmu? Jelas sampai sini ya? Atau kita jangan pakai ilmu? Langsung sajalah. Apa itu an-nahwu? Apa itu nahwu? Nahwu sebagai apa ini? Sebagai suatu nama untuk disiplin ilmu. Lakop untuk sebuah disiplin ilmu. Jelas sampai sini? Dia adalah lakop untuk sebuah disiplin ilmu. Maka para ulama dalam memberikan definisi, ya, dalam memberikan definisi terhadap suatu disiplin ilmu, mereka punya dua sudut pandang. Ya, mereka memiliki dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, mereka mendefinisikan ilmu tersebut yakni dari sudut pandang lidatihi, dari sudut pandang keberadaan ilmu itu. Nah, ilmu nahwu itu apa? Apa isinya? Apa isinya ilmu nahwu? Qawaid. Maka mereka mengatakan an-nahwu adalah al-qawaid dan seterusnya. Taib? Al-qawaid allati yurafu biha ahwalu awakhir kalimat al-arabiyyah dan seterusnya. Taib? Dan sebagian mendefinisikan ilmu nahwu dari sudut pandang keberadaan qawaid ini di dalam diri seorang hamba. Maka mereka mengatakan an-nahwu adalah al-ilmu bil qawaid dan seterusnya. Sudah sampai sini? Sama kayak usul fikih. Kalau fikih, apa itu fikih? Ada yang mengatakan fikih apa? Al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah, ya, bi adilatiha al-amaliyah, bi adilatiha at-tafsiliyah. Ada yang mengatakan fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Pengetahuan tentang itu. Jadi ada yang mendefinisikan ilmu itu dengan ilmu nahwu dengan ilmu pengetahuan, dan ada yang mendefinisikan nahwu dengan langsung ke to the point ke ilmunya. Jelas sampai sini? Nah, dari dua metode yang ditemu, kita bukan salah ya, bukan salah. Ini cuma dua sudut pandang yang berbeda, tidak ada yang salah. Mereka memandang dari dua sudut pandang yang berbeda. Bagi yang mendefinisikan bahwa ilmu itu adalah qawaid, mereka langsung memandang ke ilmunya. Apa sih ilmu nahwu? Apa sih isinya dia? Ilmunya adalah apa? Al-qawaid. Jelas sampai sini? Dan bagi yang mendefinisikan an-nahwu adalah al-ilmu bil qawaid, mereka memandang keberadaan ilmu ini pada diri seorang hamba. Kapan seorang dianggap memiliki ilmu tentang nahwu? Jelas sampai sini? Ya, keberadaan ilmu tersebut dalam diri seorang hamba. Maka mereka mengatakan nahwu adalah al-ilmu bil qawaid, pengetahuan terhadap apa? Qawaid dan seterusnya. Lihat, perhatikan definisinya Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, kata beliau apa? Nahwu dalam istilah ulama adalah al-ilmu bil qawaid. Berarti beliau mengikuti pendapat yang mana? Metode yang mana? Metode yang kedua, yakni mendefinisikan suatu ilmu dari sudut pandang keberadaan ilmu itu di dalam diri seorang manusia. Dalam diri manusia, dalam diri orang yang mempelajarinya. Ya. Jadi mendefinisikan nahwu dari sudut pandang idrak manusia terhadapnya, bahwasanya nahwu adalah al-ilmu bil qawaid. Sementara bagi yang mendefinisikan ilmu to the point, langsung ke intinya, ya, tanpa memandang keberadaan ilmu itu pada diri seorang, mereka langsung mengatakan apa? Nahwu adalah al-qawaid. Jelas sampai sini? Ini dua metode, walaupun yang pertama lebih tepat dalam mendefinisikan. Jadi kalau mau mendefinisikan ilmu, ya ilmunya, bukan definisikan ilmu tersebut dari sisi ilmu itu berada dalam diri seorang hamba, bukan itu yang mau didefinisikan. Yang kita mau definisikan ilmunya sendiri. Jelas sampai sini? Ya. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, ala kulli hal, tidak ada yang salah, saya katakan ini cuma dua sudut pandang yang berbeda, walaupun yang lebih tepat yang pertama. Lebih tepat yang pertama, langsung to the point. Taib. Kata beliau al-ilmu bil qawaid, ilmu yang berisi qawaidah. Qaidah ma'ruf secara lugatan bermana apa? Dia qaidah bermana asas, pondasi. Iya kan? 6. Bermana pondasi, asas. Al-ilmu bil qawaid, ilmu yang berisi kaidah. Yang dimaksud dengan kaidah di sini adalah kaidah yang mustamirrah. Kaidah yang berlaku terus-menerus, kaidah yang baku. 6. allati yu'rafu biha, yang dengan kaidah tersebut, biha, ha, di sini kembali kepada al-qawaid, yang dengan kaidah tersebut kita bisa mengetahui ahkamu awakhiril kalimat, hukum-hukum dari apa ahkam, yang dimaksud dengan ahkam di sini adalah apa? Hah? Allati yu'rafu biha, yang dengannya kita bisa mengetahui ahkam. Apa yang dimaksud dengan ahkam di sini? Hah? Ahwal, kondisi. Kondisi awakhiril kalimatil arabiyah, kondisi akhir-akhir kata dalam bahasa Arab. Yang dimaksud dengan kondisi akhir adalah apa? Harokatnya. Adalah apa? Harokatnya. Nah, kapan itu? Fi hali tarkibiha, ketika dia sudah merokap dengan yang lain. Yang dimaksud dengan tarkib di sini adalah ketika sudah bersambung dengan, ya, bergabung dengan kata yang lain. Maka, perhatikan, ketika saya katakan misalnya kitabun, kitabun, maka di sini ilmu nahwu belum bisa ngapa-ngapain. Ilmu nahwu belum punya peran di sini. Perannya kitabun di sini ilmu sharaf. Ya, kalau kita mau membedah kitab, yang maka yang berperan di sini adalah ilmu, ilmu sharaf. Ilmu nahwu belum bisa ngapa-ngapain di sini. Kenapa? Masih mufrad, belum merekap. Ya. Kalau kita tambahkan hadza kitabun, ya, atau kitabu Zaidin, ya, jelas sampai sini, barulah ilmu nahu berperan. Kenapa? Karena ilmu nahu kaidahnya hanya bisa digunakan, ya, fi hali tarkibiha, ketika apa? Katanya murakkab. Baik. Apa yang dimaksud dengan ahkam awakhir? Hukum apa yang diinginkan di sini? Minal i'rab. Apakah berupa apa? I'rab wal bina wa ma yatba'u dzalik. Maka minal i'rab, jar majrur mutalik kemana? Mutaliknya minal i'rab kemana? I'rabnya. Minal i'rabi. Mutaliknya kemana jar majrur? Kepada ahkam asal. Mutaliknya kembali kepada ahkam. Yani, yang dimaksud dengan ahkam adalah i'rab. Jelas sampai sini? Bina dan hal-hal yang mengikuti pembahasan keduanya. Mengikuti al-i'rab wal bina. Jelas sampai sini? Baik, ini selesai al-haddu, definisi dari ilmu nahwu. Berikutnya al-maudhu. Apa itu maudhu? Maudhu itu pembahasan utama. Kalau misalnya ilmu tib, ilmu kesehatan, apa maudhunya ilmu tib? Apa maudhunya ilmu tib? Apa yang dibahas, dipelajari dalam ilmu tib? Apa maudhunya? Nah, tubuh. Tapi tubuh kan? Dia sakitkah? Dia sehatkah? Kan begitu. Maudhunya ilmu tib adalah al-badan. Yang kalau tibnya dokter-dokter untuk manusia berarti badanul insan. Jelas sampai sini? Ilmu tib maudhunya adalah apa? Badanul insan. Hadis, mustalahul hadis, apa maudhunya? Iya, maudhunya adalah apa? As-sanad wal matan min haitsu al-qabul war-rad. 6. Maudhu, jadi maudhu adalah tema ataupun pembahasan utama yang dibahas dalam ilmu itu apa. Nah, orang kalau mau tahu, ingin mengetahui suatu ilmu, selain definisinya, lihat maudhunya. Maudhu inilah yang yumayizu al-ilma, ya, al-ilma ba'dha. Dengan maudhu inilah suatu disiplin ilmu bisa dibedakan dari disiplin ilmu yang lain. Ya, karena kadang ada apa namanya yang mirip-mirip, maka dia bisa dibedakan dengan maudhu, apa tema pembahasannya. Misalnya ilmu tajwid dengan ilmu qiraat. Ya. Banyak mungkin yang masih mengira bahwa tajwid itu qiraat, qiraat tajwid. Padahal tidak. Kenapa? Maudhunya berbeda. Maudhunya apa? Berbeda. 6. Jelas sampai sini ya? Atau nahwu dengan sharaf, maudhunya berbeda. Apa maudhu ilmu nahwu? Ya, apa maudhu ilmu nahwu? Pembahasan yang dibahas di dalamnya, tema apa pembahasan utama dalam ilmu nahwu? Kata beliau rahimahullah, wal maudhu'u maudhu'u ilmin nahwi al-kalimatul arabiyyatu min jihatil bahthi an ahwaliha al-madhkurah. Tema pembahasan utama dari ilmu nahwu adalah al-kalimatul arabiyyah, kata-kata dalam bahasa Arab. Maka dari awal sudah keluar apa? Kata-kata ajam. Sudah tidak dibahas itu kata-kata ajam. Itu asalnya. 6. Al-kalimatul Arabiyah min jihati al-bahthi an ahwaliha al-madhkurah, dari sudut pandang mencari tahu keberadaan apa keadaan hukum yang disebutkan sebelumnya, apakah dia mu'rab, apakah dia mabni, kalau mu'rab dia marfu, mansub, majrur dan seterusnya. Jelas itu pembahasannya. Kalau dia mabni, mabni ala apa? Kalau dia mu'rab, amilnya kenapa dia marfu? Apa yang membuat dia seperti itu? Apa alamatnya? Kan itu aja ilmu nahwu. Ya, jadi pembahasan ilmu nahwu atau maudhu'nya ilmu nahwu adalah al-kalimatul arabiyah. Karena itulah perhatikan al-kalimatul arabiyah. Karena itulah kalau kita berbicara mengenai kronologis ilmu bahasa Arab, kita mengetahui kan ilmu-ilmu bahasa Arab kan ada banyak ya. Ya, yang paling besar, yang paling penting kan ada tiga: an-nahwu, as-sarf, dan al-balagha. Sudah habis ini penghapusnya. Ini bagus tak? Baik. As-sarf, an-nahwu, dan al-balagha. Nah, sekarang begini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ya berupa bahasa. Ya, atau dengan bukan bahasa lah, kalam secara umum, kalam. Ya, bisa dibayangkan kalau Allah tidak menciptakan yang namanya kalam, ya. Kita mau mengungkapkan isi hati kita, enggak tahu gimana caranya. Ya kan? Kita mau nulis repot kan begitu, masa setiap mau ini ditulis semua, enggak mungkin. Maka al-kalam ini nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat takallum ini. Ya, lebih spesifik lagi nikmat lughah, bahasa yang dengannya kita bisa saling memahami. Nah, tapi asalnya secara kronologis setiap apa yang kita mau beritahukan kepada orang, kita mau sampaikan kepada orang itu pasti maknanya sudah hadir duluan di dalam dada. Ya atau tidak? Sudah hadir duluan di dalam dada, setelah itu tinggal kita apa? Kita takbirkan, kita keluarkan melalui mulut kita. Kita keluarkan melalui mulut kita. Ada sini ada tiga fase. Fase yang pertama, kata apa yang saya gunakan? Jelas sampai sini? Kata apa yang saya gunakan? Untuk mana ini? Saya mau bilang kepada orang lain, kepada seorang, saya mau bilang seperti ini nih. Sudah ada dalam maknanya. Misalnya dia bilang saya meminta dia supaya datang. Ya, itu makna yang dalam hatinya. Ya. Maka apa? Ketika dia ingin memberitahu orang itu agar dia datang, maka langkah yang pertama apa? Kata apa yang saya harus gunakan? Apakah saya katakan anta tashrabu? Kan tidak nyambung. Ya, padahal kita inginkan dia datang. Jadi langkah pertama adalah memilih kata yang tepat untuk makna yang ada dalam diri kita. Langkah yang kedua, kalau kata yang kita mau ungkapkan itu lebih dari dua kata, maka kita harus pandai menyusun kata tersebut menjadi baik dan benar. Langkah yang ketiga, setelah tersusun dengan baik, saya sampaikan dengan bentuk yang paling indah dan yang paling pas dan paling indah agar orang tersebut mau datang. Nah, sorof itu mengurusi yang pertama. Habis juga. Kemudian saya buat spionnya gitu. Ada enggak ya? Nah. Jadi an-nahu as-sharaf itu kita gunakan enggak apa-apa diisi dulu tolong. Oh ini. Fon. Sharaf, ilmu sharaf gunanya adalah untuk apa? Membantu kita menyusun kata. Huruf-huruf kita jadikan satu. Ya. Supaya membentuk kata. Kemudian ketika makna yang kita mau ungkapkan di dalam diri kita membutuhkan beberapa kata, kita butuh ilmu nahwu. Kita butuh ilmu nahwu, mana di depan, mana di belakang. Al-baitu fi, enggak boleh kan begitu? Harus fil bait. Kita butuh ilmu nahwu untuk menyusun, mentertib mana yang di depan, mana yang di belakang. Ya sampai sini? Iya. Setelah itu, yang ketiga kita butuh ilmu balaghah. Bukan sekedar yang penting tertibnya bagus, tapi bagaimana cara mengeluarkannya ya dengan bentuk yang paling indah dan membuat orang yang mendengarkan ucapan kita itu apa? Ya, menikmati ucapan yang kita ucapkan kepadanya. Nah, maka ini as-sharaf an-nahwu dengan apa? Dengan al-balaghah. 6. Karena itulah mungkin muncul pertanyaan bagi orang yang mau belajar bahasa Arab, ilmu yang mana yang dahulu akan dipelajari? Nahwu atau sorof? Atau balaghah? Nah, yang jelas balaghah belakangan, karena dia menyempurnakan. Ya, dia menyempurnakan. Karena itulah kalau ada orang nekat belajar balaghah, tidak belajar nahwu sorof, membuang waktu. Ya, gak usah, kan sudah ketahuan mana dari sisi kronologis. Kalau cuma pengen tahu-tahu aja, mending belajar yang lain gitu. Jelas ya? Balaghah itu setelah nahwu dan sorof. Yang diperselisihkan itu, yang mana yang dahulukan, nahwu atau sorof dulu? Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya dengan pertanyaan seperti ini, beliau mengatakan, bagi orang ajam seperti kita, orang ajam, non-Arab, itu didahulukan sorof dulu, baru nahwu. Kenapa? Karena asalnya tartibnya seperti itu. Bagaimana kamu mau menyusun suatu kalimat, sementara membentuk kata saja kamu belum bisa? Kamu belum bisa membedakan mana isim fa'il, isim maf'ul. Ya, kamu belum bisa membedakan mana sifatul musyabbah, ya, mana isim apa sifatul apa isim mubalaghah, ya, sifatul musyabbah, mana apa namanya fiil, bahkan sebelumnya mana fiil, ya, mana apa namanya isim, mana harf dan seterusnya. Ya, kamu belum bisa membedakan, belum bisa mengetahui. Ya, maka kamu harus mampu dulu membentuk kata, baru kemudian menyusun kalimat. Nahwu kan menyusun kalimat. Jelas ya. Cuman bagi orang-orang Arab yang lahir bahasa uminya adalah bahasa Arab, maka didahulukan nahwu. Karena sorof kan sudah, artinya kosakata mereka sudah miliki itu bawaannya. Ya. Tidak ada masalah dengan kosakata mereka. Tapi bagi kita orang ajam itu selayaknya mendahulukan ilmu nahwu sebelum ilmu sorof. Kalau memang apa namanya belum baru pertama sekali betul-betul belajar bahasa Arab. Nah, taib. Kita kembali, jadi maudhu'nya adalah kata-kata dalam bahasa Arab. Berikutnya, as-samarah. Al-haddu wal-maudhu'u summa as-samarah. Apa samarah? Buah dari mempelajari ilmu nahwu. Buah dari ilmu nahwu. Coba apa? Coba, tolong dites dulu. Dites. Dicoba dulu. Wa samaratu ta'allumu ilmin nahwi. Siyanatul lisani anil khata'i fil kalamil arabiyyi wa fahmul qur'anil karimi wal haditsin nabawiyyi fahman sahiha alladaini huma aslus syari'atil islamiyyati wa alaihima madaruha. Kata beliau, buah dari mempelajari ilmu nahwu adalah menjaga lisan dari kesalahan dalam berbahasa Arab, memahami Quran dan hadis nabawi dengan pemahaman yang benar, yang keduanya merupakan asal dari syariat Islam. Taib. Jelas, karena Al-Quran dan hadis dalam bahasa Arab, maka buah mempelajari ilmu nahwu adalah untuk memahami Quran dan As-Sunnah. Berikutnya, Al-Haddu wal-Maudhu'u summa samarah. Selanjutnya apa tadi? Wa fadluhu. Fadl, keutamaannya. Di sini penulis rahimahullah tidak menyebutkan keutamaan. Wa fadluhu. Tidak menyebutkan keutamaannya. Mungkin wallahualam karena beliau menganggap samarah dengan al-fadl itu sinonim ataupun mirip ya. Buah sama keutamaan kan kurang lebih sama. Cuman para ulama mengatakan bahwa ada perbedaan ya, walaupun tidak terlalu signifikan memang, tapi mereka tetap membedakan antara samarah ilmu dengan fadlul ilm. Mereka mengatakan kalau samarah itu identik dengan hasil atau buah yang diperoleh di dunia. Kalau fadlun itu buah yang diperoleh di akhirat. Jadi mempelajari ilmu nahwu adalah apa? Ya. Di sini fahmul Quran wal hadis. Maka selayaknya untuk samarah ilmu nahwu, samarahnya dari sisi dunia ya tadi menjaga lisan dari kesalahan. Adapun fadluhu yaitu memahami Quran dan sunnah, karena itu dari sisi fadluhu adalah apa? Ketika seorang memahami Al-Quran dengan Al-Quran dan sunnah dengan baik, maka apa yang didapatkan? Nah, semua yang didapatkan oleh orang yang memahami Quran dan Sunnah dengan baik itu fadlu ilmu nahwu. Itu fadl keutamaan dari ilmu nahwu. Jadi samarah adalah buah yang berkaitan dengan perkara dunia, sementara al-fadl itu buah yang berkenaan dengan perkara akhirat. Taib. Kemudian berikutnya apa? Wanisbatun. Apa nasab ilmu nahwu? Kata beliau, wahuwa minal ulumil arabiyyah. Taib. Di sini simpel sekali beliau memberikan apa namanya? Simpel sekali beliau memberikan penyebutan nisab ya, nasabnya apa? Ya. Nasab kan kita tahu nasab. Kalau nasab, kalau kita kan ke ayah, ibu, itu nasab kita. Nah, nasabnya ilmu nahwu ini kemana? Nasabnya ilmu nahwu ini kemana? Kata beliau disebutkan di sini, nasabnya adalah bagian dari ilmu-ilmu bahasa, bahasa Arab. Nah, seperti kita katakan tadi, ilmu bahasa Arab ada tiga kan? Sharaf, nahwu, balaghah. Bukan tiga, maksudnya ini yang paling penting. Ada ilmu-ilmu yang lain, ya. Ada ilmu al-arub dan seterusnya. Ini tiga yang paling penting. Sharaf, nahwu, balaghah. Nah, maka nahwu itu nasabnya kemana? Ke bahasa Arab. Ke bahasa Arab. Itu dari sisi nasab. Maka dari sisi nasab, nahwu itu bagian dari ilmu bahasa Arab. Bagian dari ilmu bahasa, bahasa Arab. Di mana dia punya khususiat tersendiri yang membedakan antara ilmu bahasa Arab yang lain dengan dia. Yani walaupun kayak sorof, balago, juga nasabnya kembali kepada ilmu bahasa Arab, tapi masing-masing dari ilmu ini memiliki apa? Maudhu yang berbeda. Tapi secara umum nasabnya kembali kemana? Ilmu-ilmu bahasa, bahasa Arab. Ya. Makanya perhatikan di sini, orang-orang mempelajari ilmu nahwu, ya, lihat fungsinya tadi apa? Samaranya mampu lepas dari kesalahan dalam berbahasa Arab. Apakah itu berhubungan dengan perkara agama Islam, berhubungan dengan agama Islam? Tidak. Jelas sampai sini? Ini berhubungan dengan bahasa, dan bahasa pada dasarnya, yakni bahasa Arab, kalau kita berbicara mengenai fi dzatil lughah, itu sama seperti bahasa yang lain. Ya kan? Dia menjadi mulia karena Al-Qur'an dan Sunnah dengan diturunkan dengan bahasa itu. Wa illa min haitsul asal, dia lughah sama seperti yang lain. Maka orang yang bisa tatkala dikatakan bahwa ilmu nahwu adalah nasabnya kembali kepada bahasa Arab, maka berarti apa? Hah? Berarti seorang yang mempelajari nahwu, ya. Ada orang yang mempelajari nahwu, tidak, bahkan dia orang kafir, enggak? Ya kan begitu? Karena memang asalnya tidak secara nasab kembali kepada ilmu bahasa Arab, bukan seperti ilmu fikih. Ilmu fikih nasabnya kemana? Ulumus syariah. Ilmu syariat. Jelas sampai sini? Iya, ilmu fikih itu nasabnya kepada ilmu syariat. Ilmu tafsir nasabnya kemana? Ke ulumul Quran. Ilmu tajwid nasabnya kemana? Ke ulumul Quran. Nahwu nasabnya kemana? Ke ulumul lughah. Ini lebih luas dia, karena lughah kan tidak terkait dengan agama tertentu. Jelas sampai sini? Nah, karena itulah ya, mungkin banyak orang-orang kafir, orang-orang orientalis yang mahir dalam bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, mahir. Kenapa? Mereka memandangnya ini sebagai apa? Suatu ilmu dari ilmu-ilmu bahasa, bahasa Arab, sama seperti agama-agama bahasa-bahasa yang lain. Nah, maka dari sisi nasab turunannya dia dari mana? Nahwu adalah nasabnya kembali ke mana? Ulumul Arabiyah atau ulumul lughatil Arabiyah. Kemudian nasab dari sudut pandang yang lain, yakni dari sudut pandang apakah ilmu nahwu itu maqasid atau wasail. Ini juga penting. Penting bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahui itu ilmu maqasid, itu ilmu wasail. Apa maqasid, wasail? Maqasid itu inti yang kita mau kejar, itu ilmu yang kita mau kejar, tapi ilmu tersebut tidak bisa kita dapatkan kecuali kita melewati ilmu-ilmu ini. Ini namanya ilmu apa? Wasail. Baik, ilmu nahwu kira-kira masuk ke ilmu wasail atau ilmu maqasid? Ilmu wasail. Ilmu apa? Al-wasail. Nah, karena dia wasail, namanya sarana, jangan habiskan umur di situ. Yang kamu kejarkan maqasid. Ya, sampai sini apa ilmu maqasid? Quran, Sunnah, ibadah, ya kan? Fikih, tauhid, itu ilmu maqasid semuanya. Itu yang kamu harus kejar. Nah, tapi kamu enggak bisa mengejar itu dengan baik kalau kamu enggak menguasai ilmu nahwu, karena ilmu nahwu adalah ilmu wasilah menuju kepada ilmu al-maqasid. Jelas sampai sini? Nah, kalau dia ilmu maqasid, maka jangan sampai kamu muter-muter di sini terus tidak menuntut ilmu yang maqasid. Karena itu isinya, asalnya yang kamu kejar. Kamu belajar nahwu itu untuk ngejar itu. Jangan sampai kamu belajar ilmu nahwu, prioritasnya tinggal di situ terus. Ya, tinggal di situ terus menghabiskan waktu di situ. Nah. Jelas sampai sini ya? Ya, maka dia adalah sarana menuju kepada ilmu al-maqasid. Baik, kemudian al-wadi, siapa yang meletakkan pertama kali? Ya. Kata beliau al-wadi al-masyhur anna awwal wadi al-ilmi an-nahwi huwa Abu al-Aswad ad-Du'ali bi amri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. bahwa sudah masyhur yang pertama kali meletakkan ya ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Baik, ini yang masyhur dari apa namanya? Berkenaan dengan Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala. Nah, di mana kisahnya disebutkan bahwa apa namanya? Ya, banyak-banyak versi ya, disebutkan anaknya yang salah ngomong, anaknya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, tapi begini, disebutkan oleh pensyarah ini terlepas dari kisahnya benar atau tidak. Ya, bahwa siapa anak putrinya Abul Aswad Ad-Du'ali keliru, ya kan? Dalam apa namanya? Mengungkapkan ma'ahsana nujuma. Seharusnya kan begitu ya. Ya, dia mengatakan apa itu? Ma'ahsana nujumu. Sama. Oh iya, ma'ajmalus sama asan. Afwan. Ma'ajmalus sama dijawab apa? Nujumuha. Ya, padahal dia maksudnya apa? Ma'ajmalas sama. Betapa indahnya lah langit. Maka dia lahan dalam berbicara. Kemudian katanya, akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali mulai menulis, menyusun ilmu nahwu. Ya. Sehingga dia dikatakan bahwa sebab beliau pertama kali menyusun ilmu nahwu adalah karena kesalahan putri, lahan dari putrinya. Ya, ini sebenarnya kalau kita katakan menjadi sebab utama, enggak juga. Ya. Masa gara-gara satu orang lahan terus langsung buat satu ilmu besar kan enggak? Ya. Tapi ini adalah salah satu kasus yang terjadi. Ya. Jadi kelihatannya dijelaskan oleh para ulama, Abul Aswad Ad-Du'ali sudah mendapati hal-hal ini di luar di tengah masyarakatnya. Demikian pula Ali bin Abi Thalib sudah pernah mendapati kasus semacam itu, kesalahan-kesalahan. Sampai Abul Aswad pulang ke rumahnya ternyata mendapati putrinya juga seperti ini. Ini sudah gawat ini, sudah banyak yang kena. Ya, bahasa Arab ini penting untuk dijaga. Ya. Jelas sampai sini? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika melihat ya kenyataan seperti itu dan disebutkan karena banyaknya alhan dikarenakan tadi mukhalafah dengan orang-orang ajam al-ajim mukhalafah karena perluasan daerah kaum muslimin akhirnya banyak orang-orang yang non Arab tinggal di daerah kaum muslimin tentunya masuk Islam dan tinggal di situ. Nah, sehingga terjadilah pertukaran budaya dan juga bahasa mulai masuk alhan. Nah, ini salah satu jasa yang besar yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ya. Beliau meminta kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk tadi kisahnya unhu ala hadzan nahwi. Ya. Ini mirip seperti ketika Al-Qur'an sudah ada dikhawatirkan adanya khilaf di tengah sahabat Abu Bakar berinisiatif ya untuk mengumpulkan mushaf yang kemudian disempurnakan di zamannya Utsman bin Affan. Demikian pula di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Menjaga kemurnian bahasa Arab itu perkara yang sangat penting dan merupakan bahkan bisa dikatakan salah satu bagian terpenting dalam sejarah Islam. Kenapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menegaskan bahwa tidaklah ada satupun sekte yang muncul, bid'ah yang muncul dalam agama, ya, kecuali salah satu penyebab terbesarnya adalah apa? Al-jahal bil Arabiyah. Ya. Kebodohan tentang bahasa Arab. Awal mulanya semuanya lahan, enggak tahu bahasa Arab yang benar, maka lahirlah bid'ah-bid'ah ini. Kita bisa melihat dari sejarah satu persatu ya. Ya. Menunjukkan bagaimana jahilnya mereka terhadap bahasa Arab memahami seperti ini, keluar pemahaman yang baru. Kenapa? Karena jahil terhadap bahasa Arab. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, jadi wadi al-masyhur adalah Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala. Naam, Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala. Naam. Kemudian yang penting untuk kita pelajari yang butuh kita tambahkan berkenaan dengan peletak dasar ilmu nahwu. Ya, perlu diketahui bahwasanya di awal-awal kemunculan ilmu nahwu setelah Abul Aswad Ad-Du'ali ini, ya, atau bahkan beliau rahimahullahu taala Abul Aswad Ad-Du'ali sendiri, ketika beliau pertama kali menyusun mulai menuliskan ilmu nahwu menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri atas perintah Ali bin Abi Thalib, disitulah dimulai fase pertama dari penulisan ilmu nahwu. Ya, setiap disiplin ilmu itu pertama kali munculnya sampai menjadi sempurna seperti yang kita terima di zaman sekarang, itu memiliki beberapa fase, ya, memiliki atwar, beberapa taur fase yang apa namanya, setiap fase tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Cuman bukan itu yang kita mau bahas di sini panjang lebar. Nah, berkenaan dengan peletakan awal ilmu nahwu oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, sampai berkembang, ya, sampai ke zaman-zamannya siapa, Ibnu Hisham, ya, ke zamannya siapa, Ibnu Al-Ajram sendiri rahimahullahu taala dan seterusnya, itu memiliki apa, memiliki beberapa fase. Memiliki beberapa fase. Di mana di tengah-tengah fase ini lahirlah al-madzhab dalam nahwu. Lahirlah madzhab dalam nahwu, di mana mazhab, dua mazhab yang terbesar yang menjadi, bisa dikatakan dua mazhab pertama adalah mazhabnya Basriin dan Kufiin. Ya, mazhabnya Basriin dan Kufiin. Nah, maka di sini mungkin penting untuk kita jelaskan sedikit, karena ini juga belum pernah kita sebutkan di matan, ketika membahas matan, dan di kafrah juga saya enggak sebutkan ini. Jadi ilmu nahwu secara umum itu melewati tiga fase. Melewati tiga fase. Fase yang pertama ada namanya taur, fase al-wada. Taurul wada'i wat takwin. Taurul wada'i al-wada'i wat takwin. Fase peletakan dan pembentukan. Fase peletakan dan pembentukan. Nah, di sini ada dua tokoh. Ya, ada dua tokoh yang berpengaruh, di mana dua-duanya, ya, dua-duanya adalah dari ulama Basrah. Yang pertama adalah Abul Aswad Ad-Du'ali ini rahimahullahu taala beserta murid-murid beliau. Ya, beserta murid-murid beliau. Abul Aswad Ad-Du'ali, nama beliau Dhalim Ibnu Amr. Nama beliau Dhalim Ibnu Amr Al-Kinani rahimahullahu taala. Nah, beliau ini tabi'i mukhadram, ya. Beliau lahir 16 tahun sebelum hijrah Nabawiyah. Sebelum hijrah Nabawiyah. Berarti masih fase Mekah. 16 tahun sebelum hijrah Nabawiyah. Iya. Berarti beliau lahir, Nabi SAW belum jadi Nabi. Ya, 6 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Ya, beliau lahir 16 tahun sebelum hijrah. Nah. Taib. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami. Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami. Nah, ini apa namanya, fase yang pertama, ini taurul wada' wat takwin, fase peletakan dan pembentukan ilmu nahwu. Ada dua pelopornya, Abul Aswad Ad-Du'ali, Dhalim Ibn Amr, dan yang kedua Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami. Iya, jelas sampai sini. Ini dua-duanya adalah ulama Basrah. Dua-duanya adalah ulama Basrah. Dan kurang lebih seabad penuh, kurang lebih seabad penuh ilmu nahwu itu dipelopori oleh dua orang ulama ini, Abul Aswad Ad-Du'ali dan Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami serta murid-muridnya mereka. Dua-duanya Basrah. Dua-duanya apa? Dari penduduk Basrah. Kurang lebih seabad, 100 tahun pokoknya. Para ulama mengatakan 100 tahun genap. Nanti masuk di 100 apa namanya? Masuk ke apa namanya, 100 tahun berikutnya, atau tahun 101, bukan 101 Hijri, ya. Yani sejak Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, sejak Abul Aswad Ad-Du'ali menulis nahwu itu, sampai 100 tahun setelahnya, itu semua masih ulama Basra yang berbicara mengenai nahwu. Ya, ini menjadi dasar dari mazhab Basriin dalam nahwu. Mazhab Basriin dalam nahwu. Jelas sampai sini. Ini dikatakan at-tabaqatul ula dari mazhab Basriin. At-tabaqatul ula, tabaqat yang pertama, ya, dalam mazhab Basriin adalah Abul Aswad Ad-Du'ali dan Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami. Taib. Kemudian at-taur tsani, taur yang kedua, fase yang kedua adalah taur an-numu. Fase pertumbuhan ilmu nahwu. Fase pertumbuhan ilmu nahwu. 6. Di fase pertumbuhan ilmu nahwu di sini sudah muncul beberapa ulama. Di sinilah pertama kalinya para ulama Kufah mulai ikut membahas ilmu nahwu. Di abad inilah, di fase yang kedua inilah, para ulama Kufah sudah mulai terjun, juga mulai menulis ilmu nahwu. Sebelumnya mereka tidak mengurus itu. Ya, mereka tidak mengurus itu. Jelas ya, mereka ya ini mungkin belum menyadari hal tersebut, ya, belum menyadari hal tersebut, atau apa namanya, mereka membahas hal-hal yang lain dari sisi bahasa Arab. Ya. Jelas ya? Maka pada fase yang kedua di sini baru mulai para ulama Kufah menulis dalam ilmu nahwu. Ya. Di sinilah tabaqat pertama dari mazhab Kufiin baru muncul. Jadi mazhab Basriin sudah 100 tahun baru muncul apa? Mazhab Kufiin. Nah, tabaqat pertama Kufiin, ya, para ulama tabaqat pertama Kufiin, ya, adalah Abu Ja'far Ar-Ru'asi. Abu Ja'far Ar-Ru'asi rahimahullahu taala. Nah, beliau ini bisa dikatakan sebagai pendiri mazhabnya mazhab Kufiin dalam nahwu. Abu Ja'far Ar-Ru'asi. Nah. Kemudian tabaqat yang kedua dari Kufiin adalah Al-Kisai rahimahullahu taala. Imam Al-Kisai. Sementara pada tabaqat yang ketiga ada Al-Farra. Ada Al-Farra. Naam. Tabaqat ketiga ada Al-Farra. Mereka ini para ulama apa Kufah yang pertama kali tiga tabaqat yang berbeda ya. Yang pertama Ruasi, yang kedua Al-Kisai, dan yang ketiga apa? Al-Farra. Di Taur An-Numu ini, ya, di Taur An-Numu, yakni di fase pertumbuhan, ya, kalau mazhab Kufiin itu baru tabaqat pertama, berarti kalau di mazhabnya Basriin tabaqat berapa sudah? Tabaqat kedua. Karena tabaqat pertama mereka 100 tahun full cuma dua orang kan, Abul Asad Ad-Duali dan Abdullah bin Muhammad bin Abi Ishaq Al-Hadrami. Nah, sementara di mazhab Basriin pada fase ini, ya, itu ada tiga tabaqat juga. Ada tiga tabaqat yang muncul. Tabaqat yang pertama, afwan, tabaqat yang berapa sekarang? Yang ketiga, afwan. Tabaqat tabaqat yang ketiga ya. Nah. Tabaqat yang kedua, afwan, tabaqat yang kedua. Karena sebagian ulama yang ada yang menjadikan dua tabaqat Abul Aswad Ad-Duali dan Abdullah bin Abi Muhammad Al-Hadrami mengatakan itu dua tabaqat. Lah bahasa bin, enggak masalah. Nah, kita jadikan satu saja. Tabaqat kedua ada Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad itu gurunya Sibawaihi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Peletak dasar ilmu apa? Balaghah. Ilmu arud. Naam. Peletak dasar ilmu al-arud. Al-Khalil bin Ahmad dan juga Al-Akhfash Al-Kabir. Al-Akhfash Al-Kabir. Baik. Kemudian di tabaqah yang setelahnya, tabaqah yang ketiga, ya. Ada Sibawaih. Naam. Kemudian pada tabaqah yang keempat di bawahnya ada Al-Akhfash Al-Awsat. Al-Akhfash Al-Awsat. Baik. Maka kita lihat di sini ya. Al-Khalil bin Ahmad, Al-Akhfash Al-Kabir, Sibawaihi, Al-Akhfash Al-Awsat, ini semuanya adalah apa? Ulama Basrah. Ulama dalam mazhab apa? Basriin. Nah, kita perhatikan yang setara dengan tabaqat kedua dari Kufiin adalah apa? Tabaqat ketiga dari Basriin. Ya. Paham maksudnya? Kan tabaqat pertama Basriin sendirian dia. Berarti tabaqat kedua Kufiin itu selevel dengan apa? Semasa dengan apa? Tabaqat keduanya apa? Basriin, ya kan? Tabaqat ketiga Kufiin selevel dengan apa? Tabaqat keempatnya Basriin, kan begitu ya? Kalau kita lihat dari sini perbandingannya, di tabaqat kedua Kufiin tadi siapa? Tabaqat keduanya Kufiin, Al-Kisai rahimahullah. Itu selevel dengan tabaqat keberapa? Tabaqat keempat ya? Iya. Ah, tabaqat ketiga. Ya, tabaqat ketiga afwan. Tabaqat ketiga dari Basriin siapa? Sibawaihi. Nah, ini yang memang masyhur. Ya, mereka di ketika Kufiin sudah mulai masuk, sudah mulai ada apa namanya? Perdebatan yang sengit dalam nahwu ini. Ya, yang sengit-sengitnya di zamannya Sibawaihi dengan Al-Kisai ini rahimahullahu taala, dua ulama yang memiliki mazhab berbeda dalam nahwu yang saling menyanggah satu sama lain. Baik, sudah ya. Ini di taur yang kedua, fase yang kedua yaitu taur an-numu. Kemudian taur yang ketiga adalah taur an-nadju wal kamal. Taur an-nadji wal kamal. Taur matang dan sempurna. Fase kematangan ketika ilmu tersebut, ilmu nahwu sudah matang dan sempurna. 6. Di sini ada beberapa tokoh, ya, beberapa tokoh dari kalangan Basriin. Ada Imam Al-Mazini, Imam Al-Mazini dari kalangan Basriin ada Al-Mazini, ya, dan Al-Mubarrid, dan Al-Mubarrid, Al-Mazini dan Al-Mubarrid. Sementara dari kalangan Kufiin ada Ibnu As-Sakit atau Ibnu Sukait, afwan, Ibnu Sukait dari kalangan Kufiin, dan Sa'lab. Sa'lab ini juga masyhur, biasa disebut, biasa di apa, kita dengarkan namanya dalam kitab-kitab Nahu, Sa'lab. Ini beliau salah seorang ulama Kufiin. Afwan. Nah, kemudian yang terakhir, fase yang keempat adalah Taur At-Tarjih. Taur At-Tarjih, fase tarjih. Nah, Taur At-Tarjih ini terjadi. Jadi, lihat ya, sudah berapa abad ini. Ini kan yang terakhir kita sebutkan tadi, di fase apa, Al-Basriin tadi Al-Mazini, kemudian Al-Mubarrid. Sementara dari Kufin ada Ibnu Sukait dan Sa'lab. Itu sampai penghujung abad ketiga Hijriah, tahun 291 Hijriah. Masuk abad keempat, masuk abad ketiga, afwan, masuk abad ketiga. Ini sudah mulai, ilmu nahwu sudah mulai berkembang. Di mana pada abad ketiga Hijriah, ibu kota, bukan ibu kota ya, apa, pusat peradaban dan pengetahuan umat Islam ketika itu di Baghdad. Ya, di Baghdad. Jelas sampai sini ya? Ya. Di Baghdad, disitulah semua ulama berkumpul. Dan sebagaimana yang antum apa saya pernah kisahkan dalam kisahnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa siapapun yang punya pengetahuan, ya, punya pengetahuan yang apa namanya, mau dia ujikan atau dia mau menguji apa namanya kapabilitas keilmuannya, silakan dia datang ke Baghdad. Ya, silakan dia mengadukan teori apa, dia mengadu teori yang dia miliki dengan ulama yang lain. Apakah diterima atau tidak? Jelas sampai sini. Dan itu yang dilakukan oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika pertama kali selesai mau apa, ketika pertama kali mencetuskan mazhab qadim beliau di Mekah. Setelah rampung, setelah beliau mengambil ilmu dari para ulama di Yaman, di Mekah, kemudian di apa, di Kufah, di Madinah. Setelah itu beliau pulang kembali ke Mekah dan membuat apa namanya? Ar-Risalah, di antara karya beliau Ar-Risalah Al-Qadim yang qadimah. Jadilah mazhab qadim. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Beliau datang ke Baghdad. Nikosh dengan para ulama di situ. Kenapa? Karena itu tempat kumpulnya semua di situ. Apa yang kamu cari di situ? Orang pembelajar ilmu juga, kalau mau belajar, kamu datang ke sana, kamu bisa dapatkan ulama di berbagai bidang di situ. Memang tempat kumpulnya saat itu. Ya, makanya dikatakan di zaman itu siapa yang belum pernah ke Baghdad, ya, maka dia belum melihat dunia. Karena memang tempat kumpulnya di Baghdad ketika itu. Nah, sama seperti ilmu nahwu. Asalnya kan dari Basra saja, di Basra. Ya. Selama satu abad penuh Basra menguasai ilmu nahwu dalam tanda kutip. Ya. Setelah itu abad berikutnya sudah mulai para ulama Kufah bermunculan. Ya. Bermunculan Ar-Ru'asi, Al-Kisai, Al-Farra sudah mulai menulis dan mulai menyanggah. Ya, menyanggah, mengkritisi apa-apa yang sudah ditaksis oleh Basriin satu abad sebelumnya. Ya kan? Sudah mulai apa namanya perdebatan. Akhirnya apa? Ya seperti sama seperti yang lain, mereka ngumpul di apa namanya murid-muridnya siapa? Murid-muridnya Sibawaihi, murid-muridnya Kisai, murid-muridnya Al-Farra, menyebarkan masing-masing mazhab mereka dan bertemunya di mana? Bertemunya di Baghdad. Nah, di Baghdad di sini apa namanya? terjadi bisa dikatakan semacam apa ya? Asimilasi gitu. Asimilasi, ada yang saya ambil mazhab Basriin dari sini, kadang-kadang mengambil Kufiin, menggabung, atau mungkin dari madrasah-madrasah yang lain, karena dari Baghdad itu kan mereka mengambil ilmu di situ, ataupun mereka datang dari luar membawa ilmu ke situ, di situlah bertemu ilmu. Nah, dari situ muncullah madaris, apa madrasah-madrasah yang lain, mazhab-mazhab lain dalam nahwu, bukan lagi Basriin sama Kufiin, ada juga madrasah Baghdadiin, ya, Baghdad, orang Baghdad sendiri. Jelas ya? Ya, dari hasil itu semua bertemunya ilmu apa mazhab Nahwi apa Basriin dengan Kufiin di Baghdad ketika itu. Nah, ada juga madrasah Andalusia dari Andalus, ada juga madrasah Basriyah, ada madrasah Syamiyah dalam Nahwu. Ya, dan ini semuanya merupakan buah dari apa? Dari dua mazhab yang besar ini, Basriin sama Kufiin. Ya, yang kemudian belakangan melahirkan apa? Beberapa madzhab ataupun madaris yang baru dalam ilmu nahwu. Taib, ini gambaran umum tentang apa namanya? Perkembangan ilmu nahwu. Ya, perkembangan ilmu nahwu beserta tokoh-tokohnya. Ini penting untuk diketahui. Ya, karena kalau antum sudah mulai akan membahas ataupun membaca ya syarah-syarah, antum lihat nama ulama, ini adalah pendapatnya si fulan, antum sudah tahu ini Basriin, ini Kufin. Ya, saya ini madzhabnya Basrah, ini madzhabnya Kufah. Sudah sampai sini ya, ini penting untuk diketahui. Taib. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, alismu alistimdadu hukmu syari. Alism namanya. Apa ilmu dari di sini belum disebutkan nama ya? Ya. Habis wadi'uhu langsung hukmu syari. Apa hukum syariat mempelajarinya? Baik. Kita tambahkan dulu wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Berikutnya apa? Walismu listimdadu hukmu syari. Apa nama dari ilmu ini? Ilmu ini dinamakan ilmu nahwu. Ya, namanya adalah ilmu nahwu. Itu isim, nama untuk ilmu ini. Dan kadang ada satu disiplin ilmu memiliki beberapa nama. Ya, kadang ada satu ilmu memiliki beberapa nama, misalnya mustalahul hadis. Apa isimnya? Ada beberapa nama kan, dikatakan ilmu riwayah atau ilmu diroyah, dikatakan ilmu usulir riwayah, dikatakan mustalahul hadis, dikatakan ilmu hadis. Ini semua nama-nama dari disiplin ilmu yang sama. Ya. Maka ilmu nahwu isimnya adalah an-nahwu. Adalah nahwu. Kemudian al-istimdad, referensinya. Dari mana referensi ilmu nahwu? Secara umum, referensi ilmu nahwu yang pertama tentunya adalah Al-Quran. Yang pertama adalah apa? Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabawi. Yang kedua adalah hadis Nabawi. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. 6. Yang dipastikan itu bukan riwayat bil mana. Karena kita sudah pelajari dalam mustalah hadis ada riwayat apa, kebanyakan ulama membolehkan riwayat bil mana. Kalau riwayat bil mana berarti bukan lagi lafaz aslinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi tidak boleh kita asal menolak suatu hadis mengatakan oh itu riwayat bil mana sehingga bahasa di dalamnya enggak kepakai. Enggak, kamu harus datangkan bukti karena asal para ulama itu tidak meriwayatkan dengan mana, itu hukum asal. Asalnya mereka meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka dengar. Maka selama tidak ada bukti bahwa itu riwayat bil makna, maka itu hadis bisa dijadikan hujjah dalam lughah. Bisa dijadikan hujjah dalam nahwu, dalam bahasa. Baik. Yang ketiga, Al-Quran, Sunnah, dan yang ketiga adalah apa? Ya, kalamul Arab. Ucapannya orang-orang Arab. Ucapannya orang-orang Arab. 6. Syair-syairnya, syair-syair jahiliyah sebelum Islam. Ya, atau syair-syair orang Arab setelah Islam. Tapi kebanyakan ulama memberikan pembatasan sampai abad ketiga Hijriah, tahun 250. Ya, banyak yang memberikan pembatasan bahwa ucapan orang Arab yang bisa dijadikan dalam nahwu itu hanya mereka yang hidup sebelum 250 Hijriah. Sebelum 250 Hijriah. Sudah sampai sini. Artinya apa? Orang yang hidupnya 251 Hijriah ke atas itu sudah tidak dianggap lagi bahasanya, tidak bisa dijadikan dalil dalam lughah. Jelas ya? 6. Tidak bisa dijadikan dalil dalam lughah. Ya. Ya, kecuali mungkin seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau dikecualikan, masyhur. Ya, bahwa Syafi'i rahimahullahu taala yu'khadhu minhu al-lughah. Dikatakan yu'khadhu minhu, diambil darinya bahasa. Yani apa yang keluar dari mulutnya berupa bahasa Arab, itu bahasa Arab. Ya. Jadi bukan ucapan beliau dijadikan dalil, apa bukan pendapat-pendapat beliau dalam bahasa Arab yang dijadikan dalil, tapi ucapan beliau yang dijadikan dalil. Ya, karena apa kefasihan beliau dalam bahasa Arab. Dan itu kisahnya saya kira masyhur, antum sudah pelajari di bagaimana kisah beliau belajar dari apa? Dari Bani Hudzail, yang merupakan kabilah asli orang bangsa Arab. Ya. Taib. Jadi secara umum mereka memberikan pembatasan bahwa syair-syair, kemudian ucapan nisernya orang Arab itu batasnya sampai 250 Hijriah. Ya. Siapa yang lahir atau kalau ada orang yang ucapan bahasa Arab dan diketahui dia dari 250 Hijriah ke atas, itu sudah tidak dianggap hujjah. bahasanya. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu untuk orang kota. Nah, kalau untuk orang desa, badui, bukan desa, untuk baduinya, itu bisa diperpanjang sampai 350 Hijriah. Kenapa? Karena badui lebih terjaga lagi bahasanya. Bercampur dengan orang ajam itu agak terlambat. Kalau kota kan cepat. Makanya sebagian mengatakan untuk kalau dia adalah hadrawi, orang-orang kota, maka batas paling maksimalnya tahun 250 Hijriah. Tapi kalau dia orang badawi, misalnya ada orang penyair Arab badui, dia tahun 300 masih diterima. Kenapa dia badui? Ya, diperpanjang sampai 350 sampai abad ke-4 Hijriah. Jelas ya? Ini istimdad. Jadi referensinya ilmu nahu adalah Quran, sunnah, dan lughahnya orang-orang Arab dengan batasan sampai tahun 250 Hijriah bagi orang kota dan 350 Hijriah bagi orang badui. Baik. Berikutnya hukum syari. Apa hukum syariat? Kata beliau hukum syari fihi, yakni hukum syariat mempelajari ilmu nahu. Kata beliau ta'allumuhu fardun min furudil kifayati wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fa sara fardhu ainin alaihi. Kata beliau mempelajari ilmu nahwu adalah fardu min furudil kifayah. Apa itu fardu kifayah? Apa fardu kifayah? Amalan yang jika sudah dilakukan oleh sebagian orang yang mencukupi. Harus ada kalimat mencukupi. Bukan yang penting sudah ada yang kerjakan. Biar sudah ada yang kerjakan tapi kalau belum mencukupi, itu belum menggugurkan kewajiban. Sudah sampai sini? Iya. Idza qama bihi ba'du, ya. Ya, kalau ada sudah ada sebagian orang mencukupi jumlah yang cukup mempelajarinya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Misalnya, untuk kabupaten, untuk kelas-kelas Makassar misalnya. Berapa orang dibutuhkan ilmu nahwu untuk mengcover ini? Kapan belum tercakup itu, belum mencapai jumlah itu, maka semuanya berdosa. Kalau sudah mencakup berarti ya, sudah. Yang lainnya menjadi apa? Sunnah. Yang lainnya sunnah. Maka fardu kifayah. Asal mempelajari ilmu nahwu adalah fardu kifayah sebagaimana ilmu wasilah yang lain, ilmu wasail yang lain. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fa sara fardhu ain alaihi. Tapi bisa jadi orang tertentu mempelajari ilmu nahwu itu fardu ain bagi dirinya. Kapan itu? Misalnya kalau jumlah yang belajar belum mencukupi, maka masih fardu ain kepada semuanya sampai cukup. Apalagi bagi yang punya cita-cita ingin menjadi mujtahid. Kalau dia ingin menjadi mujtahid atau setidaknya berusaha untuk menjadi mujtahid, maka fardu ain bagi dia belajar ilmu nahwu. Enggak ada saya wallahu alam apakah jadi mujtahid atau tidak, tapi saya mengusahakan ke sana. Nah, tatkala dia sudah mengusahakan untuk menjadi mujtahid, sampai tidak sampai dia wajib fardu ain bagi dirinya untuk mempelajari ilmu nahwu. Enggak boleh ada orang mau serius belajar agama, mendakwahkan agama, mengarah kepada ijtihad, namun kemudian tidak belajar ilmu nahwu, berdosa dia. Mengacaukan agama nantinya. Maka bagi orang yang ingin menjadi mutlak ilmu nahwu. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini selesai pembahasan berkenaan dengan al-mabadi al-asyara dari ilmu nahwu, di mana Muhammad Muhyiddin rahimahullah menyebutkan 6 di antaranya. 6. Saya kira cukup dulu. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada sholat maghrib. Nah, kita mungkin ada 3 sesi ya. Untuk pada maghrib masih nahwu. Nanti insyaallah pada isya baru kita ke al-waraqat. 6. Naktabi adzal qadar wa ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.